pesan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm fariidatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, kalaulah menuntut ilmu dunia kita bersemangat meraihnya dalam keadaan ilmu dunia itu hanya menyelamatkan urusan dunia saja. Namun bagaimana dengan ilmu agama yang mampu menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat? Sehingga ya, marilah kita bersama-sama untuk lebih bersemangat untuk meraih syurga dengan cara menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, di atas ilmu yang kita pelajari. Barakallahu fikum. Na'am. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, sebagaimana biasa, kita akan melanjutkan pembacaan kita Al-Wabil Sayyid min Kalam Al-Tayyib, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abi Bakr ibn Ayyub ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Atau lebih dikenal dengan Al-Imam ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Nah, ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ataupun membaca faedah-faedah daripada Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala yang kita simpulkan bahwasannya pada pertemuan yang lalu Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasannya nanti di yaumul qiyamah, di hari kiamat, ya, manusia itu akan berada pada tiga catatan. Ya. Mereka akan membawa tiga catatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama, ya, catatan mereka adalah catatan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Mereka membawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dosa kesyirikan. Sehingga catatan-catatan amalan kesyirikan yang mereka lakukan di hadapan Allah ataupun ketika mereka hidup di dunia, maka ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, ya, ada golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan pelakunya, yaitu hambanya, melakukan kezaliman. Ini artinya akan diusut oleh Allah Subhanahu wa taala di persidangan yang nanti di yaumul hisab. Yaitu siapa? Yaitu hamba yang menzalimi orang lain. Hamba yang menzalimi orang lain, ya, yang menyakiti orang lain. Maka di hari kiamat nanti akan diusut kasusnya ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dimintai pertanggungjawaban orang yang menzalimi tersebut. Ya. Nah, sehingga akan dipersidangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah catatan yang Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak mempedulikannya. Kenapa demikian? Karena dia melakukan sebuah dosa yang hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Sehingga Allah tidak mempedulikan hamba yang seperti ini. Kenapa? Karena yang catatan yang ketiga ini jauh lebih ringan daripada dua catatan di atas, kesyirikan dan kezaliman kepada orang lain. Adapun yang ketiga, dia menzalimi dirinya sendiri, kezaliman yang dilakukan untuk dirinya sendiri. Sehingga terkadang dosa ini dia bisa dihapuskan dengan taubatnya. Dia tahu itu maksiat, kemudian dia bertaubat di atasnya. Kemudian dia tebus dengan amalan-amalan kebaikan yang pernah dia lakukan di dunia. Maka ini akan menghapuskan na'am dosa-dosa tersebut. Barakallahu fikum. Nah, ini kesimpulan pada pertemuan yang lalu. Baik. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasannya untuk membuka pintu syurga harus memiliki kunci. Yang mana kunci ini disebut dengan ada tauhid. Kunci syurga ada tauhid. Dan rupanya ikhwan fil din rahimakumullah, kunci surga itu memiliki geriginya. Ya, seperti kunci pintu pasti ada gigi-giginya itu agar pas masuknya bisa membuka sebuah pintu. Maka ya, orang seseorang yang memiliki kunci tauhid tapi dia tidak memiliki dalam kuncinya itu, gerigi-gerigi kunci tersebut, maka justru dia juga akan lost, nanti tidak bisa membuka pintu jannah. Ya, ini gambarannya. Ya, maka Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, di antara gigi-gigi kunci tersebut adalah perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala seperti sholat, ya, berpuasa, ya, zakat, demikian juga berjihad, demikian juga beramal sholat yang lainnya. Ya, ini semua amalan-amalan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala menjadi gigi-gigi daripada kunci untuk membuka pintu syurga. Nah, baik. Ya, jadi, itu kesimpulan pada pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, barakallahu fiikum. Nah, kemudian, ya, pembahasan hari ini masih ada kaitannya dengan pembahasan yang lalu, di akhir, ya, di mana Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasannya hamba yang dia terjatuh kepada dosa, ya, dia orang yang bertauhid, ya, tapi dia terjatuh kepada dosa, dosa yang itu akan diproses oleh Allah Subhanahu wa Taala pembersihannya, ya, pembersihan dosa tersebut, dia akan melalui pembersihan dosa tersebut, ya, maka kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, kita lanjutkan pembahasannya, kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, وَإِنْ لَمْ يُطَهِّرُهُ الْمَوْطِفُ وَأَهْوَالُهُ وَشَدَائِدُهُ, ya. Dan kalau kengerian pada di pada mahsyar nanti, di hari kiamat, itu masih belum bisa membersihkan dosa-dosa tersebut. Nah, di sini Al-Imam Al-Qayyim memberikan sinyal bahwasannya, ya, kengerian di padang mahsyar itu juga termasuk penggugur dosa-dosa kita sebelum nanti menentukan, ya, akhir hidup kita, pembersih dosa-dosa kita juga. Maka ini kami sebutkan secara utuh, ya, yaitu sebab-sebab penghapus dosa itu ada 10. Sebab-sebab penghapus dosa itu ada 10, disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Mukhtarat min I'lam al-Muwaqqi'in. Ya, beliau juga menukil dari ucapan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Kata beliau rahimahullah, asbabu maghfirati dhunub al-'asharah. Sebab-sebab terhapusnya dosa-dosa itu ada 10. Ya, ini seorang hamba. Ya. Sebab yang pertama adalah at-taubat, taubat. Ya, seorang hamba bisa diampunkan dosa-dosanya apabila dia bertaubat dari kesalahannya, dari dosa tersebut. Kemudian yang kedua, wal-istighfar. Yakni beristighfar, dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebab yang kedua. Wal-hasanat, yaitu apa? Amal-amal kebaikan yang dia lakukan, amalan soleh yang dia lakukan. Ini juga bisa menghapuskan dosa-dosanya. Nah, wal masaib, yang keempat, wal masaib, yaitu musibah-musibah yang dia dapati di masa hidupnya, ini juga akan menggugurkan dosa-dosanya. Ya, musibah-musibah yang dihadapi, ya, terlebih lagi pada hari ini kita mengalami musibah apa? Secara umum pandemi virus corona. Maka apabila kita menjalaninya dengan ikhlas, mengharap pahala, mengharap pengguguran dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggugurkan dosa-dosa kita apabila kita menghadapinya dengan ikhlas dan sabar. Nah, ya, terlebih lagi musibah-musibah yang lainnya yang sifatnya pribadi mengenai diri kita sendiri. Ya, musibah kematian keluarga misalnya, orang yang kita cintai, mungkin musibah, ya, kebangkrutan harta dan yang lainnya. Ya, nah, ini insya Allah apabila kita ikhlas menghadapinya dan sabar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian sebab penghapus yang berikutnya, yang kelima, doa'ul muslimin, doanya kaum muslimin kepada kita. Ini juga menjadi sebab penghapus dosa-dosa kita. Maka bisa kita ambil contoh bagaimana para ulama yang selalu didoakan oleh kaum muslimin ketika mereka membaca kitab para ulama, seperti kita baca kitab Al-Imam Al-Qayyim, kita ucapkan rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, ini doa untuk beliau, kita memohon rahmat Allah agar beliau dirahmati. Nah, demikian pula kita yang masih hidup saling mendoakan, saling mendoakan. Ya, kita mendoakan si pula, kita mendoakan si Allah, kita mendoakan secara umum saudara-saudara kita ahli sunnah, ya, kita mendoakan, na'am, ya, karena al-jaza menjibril amal, ya, balasan itu tergantung amalan kita. Apabila kita mendoakan saudara-saudara kita, pasti ada saudara kita pula yang mendoakan kita, barakallahu fiik. Ini balasan dari apa yang kita lakukan. Ya, jangan takut. Ya, kalau kita ngapain saya berdoa, teman saya belum tentu mendoakan saya. Jangan berpikir demikian. Tetap kita mendoakan mereka, insya Allah pasti mereka ada di antara mereka juga yang sedang mendoakan kita, barakallahu fiik. Nah, karena doa muslimin sangat berpengaruh untuk bisa menghapuskan dosa-dosa kita, barakallahu fiik. Kemudian yang ke-6, imtihanu fil barzakh, yaitu ujian di alam barzakh, di alam kubur. Ujian di alam kubur juga bisa mampu menghapuskan dosa-dosa hamba. Jadi penghapusan dosa itu bukan hanya langsung di neraka, tidak. Itu neraka itu akhir dari fase-fase ini. Neraka itu akhir dari fase-fase yang kita sebutkan ini. Ya, nah, kemudian yang berikutnya, yang ketujuh adalah fi mauti fil qiyam, pada mahsyar di hari kiamat. Sebagaimana disebutkan di surah Al-Qalam tadi, kita baca sebelumnya. Di mana di pada mahsyar nanti, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis bahwasannya kengeriannya begitu mengerikan. Bahkan seorang ibu pun yang sedang menyusui anaknya, dia akan berlempar anaknya dan menyelamatkan dirinya sendiri. Karena melihat kengerian di hari kiamat nanti. Semua nafsi-nafsi menyelamatkan dirinya masing-masing. Demikian pula ketika matahari didekatkan di atas kepala-kepala manusia. Ini fenomena yang mengerikan lagi. Ada mereka akan tersiksa dengan, tersakiti dengan keringatnya masing-masing. Ada yang keringatnya cuma sebetis, ada keringatnya yang cuma sepinggal, ada keringatnya yang hampir menenggelamkan dia. Ini kengerian yang begitu luar biasa. Dan kengerian-kengerian ini yang bisa menyebabkan gugurnya dosa-dosa kita. Barakallahu fiik. Nah. Kemudian ikhwan fil din rahimakumullah, wa syafa'ah. Yang berikutnya, itu yang ke-8, yaitu syafa'at. Ini juga bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Tentunya yang paling kita harapkan adalah syafa'at dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Tentunya orang yang berhak mendapatkan syafa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang mengikuti mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad yang setia mentauladani beliau alaihi salatu wassalam, sehingga nanti di yaumil qiyamah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian yang ke-9, wa sidqut tauhid. Kebenaran, kejujuran, ataupun kebenaran, kelurusan tauhidnya. Ini juga akan bisa mengukurkan dosa-dosa hamba. Nah, kebenaran tauhidnya, kejujuran tauhidnya. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, jangan sekali lagi, jangan anggap remeh kajian-kajian materi-materi yang berkaitan dengan tauhid. Karena kita sangat membutuhkannya. Kita harus terus ditumbuh ataupun ditanamkan dalam hati kita pelajaran tauhid, ilmu tentang tauhid, pengetahuan tentang tauhid dan bahaya kesyirikan. Kenapa? Lihatlah mereka orang-orang yang sudah turun temurun ya, mendapatkan doktrin dari nenek moyang mereka yang akhirnya terus itu terpatri dalam hati mereka, bahkan ketika dinasihati dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis Nabi SAW, sudah keras hati mereka untuk menerima nasihat dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Itu sebabnya apa? Karena terus-menerus mereka diajari, ditanamkan, ya, diberikan ujangan, diberikan ilmunya terus, wasiat demi wasiat terus, sehingga tertanam pada diri mereka. Maka sebaliknya, jangan dikira kita baru belajar tauhid sekali dua kali sudah menjadi ahli tauhid yang sudah menjaminkan diri kita sendiri akan selamat nantinya. Tidak. Ya. Mereka saja butuh doktrin turun temurun sehingga kebal untuk masuk rakyat lainnya, sehingga kuat hati mereka, mantap hati mereka, yakin hati mereka dengan apa? Mungkin itu dengan kesyirikan, mungkin itu dengan kebid'ahan. Lalu ahli tauhid seharusnya sadar diri. Kita juga harus terus belajar, terus merujuk masalah tauhid, dan kita terus tanamkan itu, ajarkan itu kepada anak cucu kita, agar terus terlestarikan, tertanamkan ilmu tauhid di dalam hati kita dan keluarga kita dan keturunan kita. Barakallahu fiikum. Nah, ya, ini kejujuran tauhid. Kemudian yang terakhir, yang ke-10. Ya, sebab yang bisa menghapuskan dosa-dosa hamba adalah warahmat Rabbil Alamin, dan rahmat Rabbul Alamin, rahmatnya Allah Subhanahu wa Taala, Rabb semesta alam raya ini. Barakallahu fiik. Nah, dan inilah puncak, ya, daripada harapan penghapusan dosa. Kalau kita sudah tidak bertaubat, ya, ketika kita meninggal kita tidak sempat bertaubat kepada Allah, kemudian kita lupa beristighfar kepada Allah, kemudian amalan-amalan kebaikan kita sedikit sekali kalah dengan amalan-amalan maksiat yang kita lakukan, ya. Kemudian ketika menghadapi musibah kita justru sering protes, sering mengeluh kesah, ya. Maka dari sisi-sisi ini kita bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian kita, ya, selalu memiliki musuh dengan kaum muslimin. Ya, kita tidak memiliki saudara-saudara yang mendoakan kita. Kemudian juga di dalam kubur, ya, azab kubur, siksa kubur belum menyelesaikan dosa-dosa kita. Nah, demikian terus seterusnya, maka paling penghujungnya adalah tidak lain dan tidak bukanlah rahmat Allah Subhanahu wa Taala menentukan. Apakah kita dilempar ke neraka, ataukah diampuni, dibersihkan dosa-dosa kita dan dimasukkan ke dalam jannah yang syurga. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, sangat penting kita meminta rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Karena banyaknya dosa kita yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Rahmat belas kasih Allah Subhanahu wa Taala, penyayangnya Allah Subhanahu wa Taala kepada hamba-hamba yang berdosa ini, bisa diampuni dosa-dosa kita. Barakallahu fikum. Ya, daripada kita harus dibersihkan terlebih dahulu di nerakanya Allah wa iyyadu billah. Maka ikhwani fi din rahimakumullah, ya, sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq selalu berdoa dalam sujud-sujudnya, di dalam salat-salatnya, dalam doa-doanya, beliau selalu berdoa meminta, ya, doa iktiraf, doa pengakuan kesalahan dosa-dosa yang dilakukan. Nah, di mana beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabira wa katsira la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini terus dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq. Apa artinya? Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Maksudnya apa? Aku terjatuh kepada manusia, kepada dosa. Ini doa iktiraf, pengakuan di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Orang yang betul-betul fakir, lemah, terjatuh kepada dosa, dia mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa Taala dengan kezaliman yang besar, kezaliman yang banyak. Maka Abu Bakar As-Siddiq meminta, "Faghfirli, ampunilah aku ya Allah, maghfiratan min 'indik, dengan ampunan dari sisi-Mu. Warhamni, dan rahmati aku ya Allah. Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah melupakan meminta rahmat Allah, karena belum tentu ampunan itu dari sekian tahapan ampunan itu bisa membersihkan dosa-dosa kita. Yang menentukan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang paling menentukan apakah kita diampuni ataukah kita harus dibersihkan terlebih dahulu di dalam neraka, atau kita selamat daripada api neraka dan langsung dimasukkan ke dalam jannah. Maka sering-seringlah kita meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni, membersihkan kita dari dosa dan kesalahan. Nah, maka inilah 10 penghapus dosa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah di dalam Mukhtarat min I'lamil Muwaqqi'in, beliau barakallahu. Beliau mungkin juga dari para ulama dan qayyim rahimahullah taala. Baik, kita kembali ke kita. Tadi Al-Imam Al-Qayyim mengatakan, kalaulah kengerian di padang mahsyar itu belum mampu menghapuskan, membersihkan dosa-dosa hamba tersebut, fala budda min dukhulin nar, maka harus dia masuk ke dalam api neraka. Nah, ya, liyukhrija ubatuhu fiha. Untuk apa dimasukkan ke neraka? Untuk dikeluarkan kejelekan-kejelekan padanya. وَيُطَهَّرُ مِنْ ذَوَانِهِ وَوَسَخِهِ, untuk disucikan, dan disucikan dia dari apa? Dari noda-noda dosa dan kotoran-kotoran dosa yang dilakukan barang-barang itu. ثُمَّ يُخْرِجُ مِنْهَا, kemudian setelah dibersihkan semua, bersih daripada dosa-dosa hamba ini, kita kalau dikatakan dimasukkan dalam neraka, dibersihkan dosa-dosa, kemudian dikeluarkan lagi, itu jangan dibayangkan kita, wah enak, gampang. Ya. Justru yang kita harap itu 10 penghapus dosa itu terlebih dahulu. Ya. Minimalnya jangan sampai di kuburan. Ya, minimalnya ketika kita mati, ya, kita berharap bahwa dosa kita sudah bersih. Dengan apa? Dengan taubat, istighfar, dan musibah-musibah yang pernah kita hadapi di dunia. Jangan sampai mendapati siksa kubur yang harus membersihkan dosa kita. Itu sangat mengerikan. Ya. Apalagi siksa api neraka. Ya. Jangan diangkatkan. Ya. Sehingga dengan wah banyak kok penghapus-penghapus dosa buat kaum muslimin. Sehingga tenang kita, ah ya saja. Tidak perlu bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah. Tidak perlu bersungguh-sungguh untuk belajar agama Allah. Tidak perlu bersungguh-sungguh untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Jangan demikian pola pikirnya. Ya, azab kubur itu mengerikan. Walaupun tujuannya adalah membersihkan dosa-dosa ahli tauhid. Apalagi kengerian. Ya. Kalau sudah berbeda alam, itu sudah tingkatan kengeriannya akan lebih mengerikan. Lebih baik kita menghadapi itu di dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti menguji hamba itu sesuai dengan kemampuannya di dunia. Tidak mungkin melebihi kemampuan hamba di dunia. Maka lebih baik kita mendapati itu di dunia, walaupun kita juga meminta kepada Allah pertolongan, kekuatan untuk menghadapi setiap musibah, setiap hal-hal yang bisa menyelamatkan kita daripada dosa. Jangan sampai ya dosa kita belum bersih dan harus dibersihkan terlebih dahulu di mana? Di alam barzakh, di alam kubur, apalagi ketika itu belum bersih juga, akan melanjutkan di padang mahsyar, belum bersih juga, Allah tidak memberikan rahmat kepada kita, dan kita pun diceburkan ke dalam neraka, wa iyyadzu billah. Nah, begitu mengerikannya fenomena ini, barakallahu fikum. Bayangkan, seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, di hari kiamat nanti dia berani membanting anaknya, meninggalkan anaknya, melarikan diri, menyelamatkan dirinya sendiri. Itu kengerian yang luar biasa. Itu baru kita pikirkan bayangan kita terhadap seorang ibu yang tega menyelamatkan anaknya di dunia. Nah, lalu kita belum tahu bagaimana keadaan yang lebih mengerikan ketika nanti di padang mahsyar barakallahu fikum. Nah, baik, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, Tumma yukhriju minha, kemudian setelah dibersihkan semuanya daripada noda-noda dan kotoran daripada dosa, dia dikeluarkan daripada neraka tersebut, neraka tersebut, fayadkhulul jannah, maka dia akan dimasukkan setelah itu ke dalam syurga. Fa innaha, maka sesungguhnya syurga itu daru thayyibin, negerinya orang-orang yang baik. La yadkhuluha, tidak akan masuk ke dalam syurga illa thayyib, illa thayyibun, melainkan yang baik-baik. Yang baik yang bagus. Tidak ada lagi syurga itu orang yang masih melekat dosa ada padanya. Tidak ada. Semua sudah bersih. Nah, barakallahu fikum. Ya. Maka Al-Imam Al-Qayyim ingin membawakan sebuah dalil. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl ayat ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina tawaffahumul malaikatu thayyibin." Ya. Orang-orang yang diwafatkan mereka oleh para malaikat. Maksudnya Allah memberikan kemampuan kepada malaikat dan kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk mewafatkan hamba-hamba thayyibin dalam keadaan baik. Jadi, malaikat mencabut nyawa hamba dalam hamba ini kondisinya dalam keadaan baik. Nah, bagaimana? Selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, yaqulun, para malaikat berkata kepada hamba yang dicabut nyawanya tersebut dalam keadaan dia baik, keadaannya baik. Baik di sini maksudnya apa? Bersih daripada dosa-dosa. Sudah bersih dia daripada dosa-dosa. Ya. Kata malaikat, "Salamun alaikum." Keselamatan bagi kalian. Udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Nah, masyaallah. Jadi maksud daripada Al-Imam Al-Qayyim membawakan ayat ini, surga itu akan dimasuki oleh orang-orang yang baik. Apakah kebaikannya itu dia meninggal ketika sebelum dia masuk ke dalam barzakh, dia sudah bersih daripada dosa-dosa, ataukah proses pembersihan terlebih dahulu sebagaimana kita sebutkan tadi, kemudian dia dimasukkan ke dalam jannah. Intinya apa? Jannah itu tempat orang untuk orang-orang yang baik, orang yang sudah bersih, suci daripada dosa-dosa. Nah. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar ayat ke-73. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka akan dibawa ke dalam surga berrombong-rombong, zumara, berbondong-bondong, berrombongan bersama. Mereka dikumpulkan, dihimpun untuk dimasukkan ke dalam jannah. Ingat siapa? Orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, hingga tatkala mereka mendatangi pintu surga kemudian dibukakan pintu-pintu surga tersebut, wa qala lahum khazanatuha, dan para penjaga surga itu berkata kepada mereka, salamun alaikum, keselamatan dari kalian. Ridhum fadkhuluha khalidin, keselamatan bagi kalian. Kenapa? Karena kalian itu orang-orang baik. Ridhum fadkhuluha, maka masuklah kalian ke dalam surga khalidin, dan kekallah selama-lamanya di dalam surga tersebut. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita, mengekalkan kita dalam jannah. Amin. Ya, ini sisi pendalilan daripada Imam Al-Qayyim mengatakan bahwasannya masuk dalam jannah butuh proses pembersihan terlebih dahulu daripada dosa-dosa. Karena surga hanya dimasuki oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang sudah bersih daripada segala dosa-dosa. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa'aqaba dukhulaha 'ala thayyibi بحرف الفاء الذي يؤذن بأنه سبب للدخول. Maka Allah Subhanahu wa taala menyertakan masuk dalam surga bagi orang-orang yang baik. Dan syair ataupun Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan bi harfil fa, yaitu setelah Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat tadi, "Tibqul fadkhuluha." Kalian orang-orang baik, ini sebabnya. Fadkhuluha, maka ini akibatnya. Maka masuklah kalian kepada ke dalam syurga dengan diawali oleh huruf fa. Nah, yu'adzimu bi annahu sabab sababun lidkhuli. Ya. Allah Subhanahu wa taala, mereka diizinkan untuk masuk dalam surga sebab apa? Dengan sebab ya kebaikan mereka yang mereka diizinkan untuk masuk ke dalam. Karena Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah bisababi tayyibikum. Ini disebabkan karena kebaikan kalian, kalian diizinkan oleh Allah masuk dalam surga. Qila lakum, dikatakan kepada mereka orang-orang yang baik ini, udkhuluha, masuklah kalian ke dalam surga. Ini maknanya. Jadi syarat orang masuk surga itu harus baik terlebih dahulu. Baik dalam arti kata bersih dia daripada dosa. Dosa-dosa dibersihkan, apakah ketika dia selama hidupnya, ataupun di dalam alam barzakh, ataupun di alam padang mahsyar, ataupun harus masuk ke neraka terlebih dahulu. Sehingga kalau sudah bersih semua, barulah dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa amma an-nar, sekarang masuk ke dalam neraka. Adapun neraka, fa innaha darul qadar. Adapun neraka, maka sesungguhnya neraka itu negerinya orang-orang yang jelek. Negeri yang jelek. Jelek dalam hal apa? Fil aqwali, jelek dalam ucapan-ucapan. Wal a'mali, dalam amalan-amalan. Wal ma'akul, wal ma'akul, dan makanan-makanan pun jelek. Wal masyarif, dan minuman-minuman pun jelek. Wadal khabithin, dan neraka itulah negerinya orang-orang yang jelek. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Sekarang sisi pendalilannya membuktikan bahwasanya neraka itu hanya dimasuki orang-orang yang jelek. Orang yang baik tak mungkin masuk ke neraka. Surat Al-Anfal ayat 37. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Liyamizallahu al-khabitha min at-tayyib." Agar Allah Subhanahu wa ta'ala memasuki golongan yang jelek itu, agar Allah Subhanahu wa taala memisahkan golongan yang jelek dengan yang baik. Wa yaj'al al-khabith wa yaj'al al-khabitha ba'dahu 'ala ba'd. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang yang jelek itu sebagiannya dengan sebagian yang lain. Maksudnya apa? Dikumpulkan. Jadi setelah Allah pisahkan mana orang yang baik, mana orang yang jelek, kemudian Allah kumpulkan orang-orang yang jelek. Fayarhumahu jami'a. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala himpun mereka, kumpul mereka seluruhnya. Fayaj'alahu fi jahannam, dan dimasukkan mereka ke dalam jahannam. Ulaika humul khasirun, dan mereka adalah orang-orang yang merugi. Jadi tidak ada tercampur orang yang baik masuk dalam rombongan orang jelek. Tidak ada. Jadi neraka itu tempatnya orang-orang jelek. Sudah Allah pilih, sudah Allah pisahkan antara orang yang baik dan orang yang jelek. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Fallahu ta'ala yajma'ul khabitha ba'dahu ila ba'd." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan orang yang jelek sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, dikumpulkan semua. "Fayarqumahu kama yarqumu syai'." Al-mutarakum ba'dahu 'ala ba'd. Ya. Maka mereka dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menghimpun sesuatu, maksudnya apa? Dikumpulkan sesuatu oleh Allah sebagian dengan sebagian yang lain. Allah ambil yang jelek, semua dikumpulkan, dihimpun satu golongan. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ثم يجعله في جهنم ما أهله. Kemudian Allah jadikan orang-orang yang jelek tadi yang masuk dalam jahannam bersama penghuni jahannam, penghuni neraka. فليس فيها إلا الخليل. Maka tidak ada yang di dalam neraka itu melainkan orang yang jin. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, walamma kana an-nasu 'ala thalath tabaqat, dan tatkala manusia itu ya digolongkan kepada tiga tingkatan. Ya, nah sekarang tadi Imam Al-Qayyim menjelaskan yang manusia itu digolong, ada golongan apa, dihimpun dari tiga tingkatan. Ya. Yang pertama kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, thayyibun la yushinuhu khabath. Yang baik itu tidak akan ya ternodai dengan yang jelek. Jadi golongan yang pertama semua orang yang baik semua. Ini tingkatan yang pertama. Enggak akan ternodai dengan adanya orang yang jelek, tidak. Kemudian tingkatan yang kedua, wa qabithu la thayyiba fi. Dan yang jelek tidak ada kebaikan padanya. Jadi satunya orang semua baik, tingkatan yang berikutnya yang kedua adalah semua jelek. Jadi dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian wa akharun, dan yang lainnya fihim khabathun wa thayyibun. Dan yang lainnya ada pada mereka golongan yang baik dan golongan yang jelek. Ini tiga tingkatan manusia dalam tiga tempat. Ya. Nanti akan kita sebutkan maksudnya arahnya ke mana. Nah, sekarang Al-Imam Al-Qayyim mengatakan kanat duruhum salasa. Ya. Maka menjadikan tempat-tempat mereka daripada tiga tingkatan manusia itu juga memiliki tiga tempat. Ya. Tempat yang pertama, dar tayyibil mahab. Negeri yang baik, murni. Betul-betul murni kebaikan, betul-betul hanya orang baik di situ. Nah, ini manusia pada tingkatan berapa? Tingkatan pertama yang dimasukkan ke negeri ini. Orang yang baik tadi, yang tidak tercampur dengan yang jelek, akan masukkan ke negeri yang baik, murni kebaikannya. Wadarul qadati al-mahab. Dan yang kedua, negeri yang kedua adalah negeri yang murni kejelekannya. Ini golongan yang ketiga, Allah masukkan ke dalam negeri ini. Wahatan ad-daran la taqiyan, dan dua negeri tadi, negeri yang hanya ada orang yang baik dan negeri hanya ada orang yang jelek, itu Allah jadikan dia kekal selama-lamanya, tidak fana. Tergambar negeri apa ini? Surga dan neraka. Tidak akan menjadi fana. Ya, Allah kekalkan. Ya. Wadarun. Nah, wadarun liman ma'ahu khabathun wa thayyibun, dan satu tempat lagi ya bagi orang-orang yang bersamanya ada yang jelek, ada yang jelek dan yang baik. Wa hiya darun nasi tufna, yang mana tempatnya orang yang tercampur di sini yang baik dan jelek, tempatnya ini akan fana, akan lenyap. Wa hiya darul 'ata, dan itu adalah negeri ya para pelaku maksiat. فَإِنَّهُ لَا يَبْقَى فِي جَهَنَّمْ مِنْ عُصَاتِ الْمُحِدِينَ, dan tidak akan kekal di dalam jahannam, yaitu orang-orang ahli tauhid yang terjatuh kepada maksiat. Maksudnya apa? Jadi, tiga, ada tiga golongan manusia. Manusia yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dia menjadi orang yang baik, maka tempatnya di dalam jannah. Tingkatan manusia yang kedua, Allah kumpulkan mereka kepada sesama orang yang jelek, tidak ada orang baik di sana, semuanya jelek. Tempat mereka di dalam neraka. Maka ada juga tempat sebelum masuk ke surga atau neraka, yaitu di mana? Dunia. Yaitu di dunia ini akan tercampur ada orang yang baik, ada orang yang jelek. Maka jadi pada orang yang baik dan jelek di dalam tempat dunia ini ada golongan yang tidak bisa dikekalkan di dalam neraka, yaitu siapa? Usatul muwahhidin, orang ahli tauhid yang dia terjatuh ke dalam maksiat, terjatuh ke dalam dosa. Ya, mereka dibersihkan dulu, mereka tidak langsung apa? Mereka tidak kekal dimasukkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, min al-usatul muwahhidin ahadun, tidak ada satu orang pun dari ahli tauhid yang dia walaupun dia terjatuh ke dalam kemaksiatan dia dikekalkan dalam neraka, tidak. Fa innahum, ya, maka sesungguhnya mereka idza uzibu bi qadri jazaihim, apabila mereka diazab, orang yang ahli tauhid tapi dia bermaksiat, jatuh kepada maksiat, apabila diazab, dia diazab sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Dibersihkan itu. Nah, kemudian ukhriju minan nar, setelah bersih dikeluarkan dari neraka. Fadkhulul jannah, maka setelah itu dimasukkan ke dalam jannah, wala yabqa illa dar thayyibil mahab, dan tidak ada yang kekal na'am melainkan dar thayyibil mahab, tempat ataupun negeri yang murni kebaikan. Wa darul khabathi al mahab, wa darul khabuthi mahab, dan tempat yang tidak ada tempat yang kekal melainkan tempat yang jelek, semua murni kejelekan di dalamnya, yaitu neraka. Ya, jadi tidak ada yang kekal selain surga dan neraka. Ya, nah, yang lain apa tidak ada yang kekal melainkan yang kekal itu adalah surga dan neraka. Dunia akan fana, akan hancur, akan hilang. Hanya dua tempat yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia neraka ataukah hanya dua tempat yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu neraka dan surga. Maka pertanyaannya, di mana kita nanti berada, barakallahu fiik? Di negeri mana nanti kita berada? Negeri dunia kita sudah berada di dalamnya, tercampur di dalam ini orang yang baik, orang yang jelek. Namun nanti, di mana kita berada? Itu pertanyaan besar, PR kita, tugas kita. Karena takdir Allah tidak mengkhabarkan kepada kita. Apakah kita min ahlillah wa iyyadu billah, ataukah kita min ahli jannah, Allahumma amin. Ya, sayyidil ikhwan fillah rahimakumullah, jangan berbangga walaupun kita sudah paham tauhid, paham tentang sesatnya, mengerikannya kesyirikan. Maksudnya jangan berbangga apa? Setelah itu kita berhenti untuk belajar menuntut ilmu, belajar tauhid, belajar sunnah. Berhenti karena sudah, saya sudah tak paham tauhid. Karena akhir hidup kita tidak akan tahu apakah kita masih wafat dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, atau wafat dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan musyrik wa jahil. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Yang ada jaminannya apa? Yang ada jaminannya apa? Yang sudah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan apa? Rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum dijamin tempat kita, surga atau neraka. Adapun rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, kita mencari rezeki dengan tujuan untuk memperkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna. Ya, barakallahu fiik. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang ahli tauhid yang bersih dari dosa-dosa sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak lagi harus melalui kengerian-kengerian alam barzah, kengerian-kengerian di padang mahsyar, dan kengerian-kengerian neraka yang Allah Subhanahu wa taala wa'ala billah. Sehingga bersihnya kita dalam keadaan meninggal dunia, maka kata para malaikat, salamun alaikum, selamatan sekalian, udkhulul jannah, masuklah. Amin Allahumma amin. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.